Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Inspirasi spirit hati, inilah tagline atau slogan radioku tercinta. Sudah begitu banyak pendengar radioku terinspirasi dengan beragam problematika rumah tangga, berbagai macam usaha, hingga baru-baru ini pemberian tasbih digital saat penjemputan kenceleng menjadi inspirasi seorang keluarga untuk souvenir pernikahan putri tercintanya untuk dibagikan pada tamu undangan. Berikut ungkapannya. Nama saya Pak Toto Gunoto dari Desa Kliwet, Blok Sondol. Setelah mendapatkan tasbih digital, saya terinspirasi dalam pernikahan nanti anak saya pada hari Minggu tanggal 10 Januari ingin membagikan tasbih digital kepada undangan yang saya undang, tamu yang saya undang, supaya banyak orang-orang yang bisa bersalawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Semoga berkah pernikahan anak saya nanti dan dapat syafaat dari Baginda Rasulullah SAW. Demikian reportase Radio Kukuningan. Teruslah menjadi penggerak kebaikan dan jangan mengharap hasil dari kebaikan kita, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik Maha membalas kebaikan hamba-Nya. Iksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.